لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, wa anhu, dan masih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم. Dari Ibnu Umar aku mendengar Rasulullah bersabda, yang melepas tangannya dari ketaatan, yakni kepada pemerintahnya, tidak mau taat, bahkan dia membangkang dan menentang, bahkan melawan dan memberontak, maka di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujjah, tidak akan punya hujjah yang akan membela dirinya. Dan yang mati sementara di lehernya tidak ada baiat, dia mati seperti kematian orang-orang jahiliyah. Hadis Muslim. Wa fi riwayatin lahu, juga di Muslim, di riwayat kedua disebutkan dengan lafaz وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَهِلِيَّةِ. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyalai atau keluar dari jamaah, ini pemerintahnya yang berkuasa, maka kematiannya seperti kematian Ahlul Jahiliyah. Hadis ini dibawakan oleh Nawawi dalam bab perintah untuk taat kepada pemerintah yang berkuasa selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Ini sesuai dengan lafaz di dalam hadis lain, fa idza amara bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika penguasa itu menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti. Demikian pula dalam riwayat Hakam Ibnu Amr Al-Ghifari dan Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhum, lafaz yang Rasulullah sebutkan, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan jika itu bentuknya adalah kemaksiatan kepada Allah. Atau di lafaz Imam Ahmad dan Tabrani dari hadis Ubadah bin Shamit yang Rasulullah sebutkan, la ta'ata liman 'asallah, tidak ada ketaatan kepada siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Dan ini umum. Tidak hanya kepada pemerintah, penguasa, tapi umum kepada siapapun. Maka seorang istri misalnya tidak boleh taat kepada suaminya kalau itu kemaksiatan kepada Allah, suaminya menyuruh sesuatu yang melanggar syariat Allah, tidak boleh ditaati, padahal ketaatan kepada seorang suami wajib bagi seorang istri. Tapi kalau itu maksiat, haram. Begitu pula anak, wajib taat kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah itu kemaksiatan kepada Allah yang diperintah orang tuanya, tidak boleh si anak taat kepada orang tuanya. Dan begitu seterusnya, bawahan kepada atasan. Setiap yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk yang ada, karena ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Bahkan kita taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, muslim taat kepada pemerintahnya karena perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Maka tidaklah benar ketika dia mentaati semua itu sementara dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita pentingnya arti ketaatan seorang muslim kepada penguasanya, sehingga kalau dia keluar dari ketaatan tersebut, di yaumul qiyamah, di hadapan Allah, ketika pertanggungjawaban segala amalan, dia tidak akan punya hujjah. Dia tidak akan memiliki pembela yang akan membenarkan amal perbuatannya. Nah, ini dengan dasar apa dia lakukan semua itu? Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, tidak satu pun yang akan membenarkan perbuatannya. Gak akan bisa dia berbicara, aku lakukan ini karena menjalankan ayat hadis ini. Gak akan ada, karena semua ayat, semua hadis memerintahkan untuk dia tetap taat, seperti hadis yang telah lalu, untuk dia bersabar atas segala kedzaliman dan kekurangan dari pemerintahnya. Itu yang Rasulullah perintahkan padanya. Kalau dia melawan dan bangkang, memberontak, hujah apa yang akan dia sampaikan di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini? Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ancaman keras bagi orang yang keluar dari ketaatan, bahwa di yaumul qiyamah atau kematian dia teranggap seperti kematian ahlul jahiliyah. Karena di masa jahiliyah mereka menganggap hina aib kalau seseorang itu mau tunduk dan taat kepada yang berkuasa, sehingga mereka hidupnya amburadul, rusak. Gak ada pemimpin yang ditaati, gak ada bawahan, berjalan semaunya sendiri. Yang merasa kuat, yang merasa ini akan menindas, akan begitulah jahiliyah. Ketika dia mati dalam keadaan gak ada orang yang dia taati, gak ada orang yang dia hormati, dia tunduk padanya, gak ada bagi masyarakat jahiliyah. Makanya Rasulullah sebutkan yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki ketaatan atau baiat kepada penguasanya, sama seperti masyarakat jahiliyah matinya. Dalam keadaan dia gak ada yang dia taati, gak ada baiat yang dia berikan kepada pemimpin yang berkuasa. Dan ini menunjukkan perbuatan tersebut sangat besar dosanya, kabair. Karena diserupakan seperti kematian ahlul jahiliyah. Namun tentunya yang demikian tidak mengkafirkan pelakunya. Ancaman seperti ini tidak berarti orangnya telah kufur. Dia tetap muslim. Hanya saja perbuatan dia sangat keji, sangat dosa, sangat hina. Di mana Rasul sebutkan seperti kematian ahlul jahiliyah, enggak ada baiat. Nah, mata mitatan jahiliyah. Demikian disampaikan oleh Rasul sebagai tanfir. Rasul sampaikan ini agar orang merasa risih, takut. Oh, dia akan mati seperti matinya ahlul jahiliyah, dalam keadaan tidak memiliki baiat dan kepada pemimpin yang ada. Maka ketaatan kepada pemimpin adalah kehormatan bagi seorang muslim. Ketaatan, patuh, memuliakan, menghormati pemerintah bagi seorang mukmin adalah kebanggaan dan kemuliaan iman, menunjukkan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Bertolak belakang 180 derajat dengan ajaran dan keyakinan anggapan jahiliyah. Oleh sebab itu Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullah memasukkan dalam masailul jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah SAW, permasalahan-permasalahan jahiliyah, artinya yang biasa ma'ruf di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah, yang itu ditentang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya lawan yang mereka amalkan. Rasul ajarkan kepada umatnya sesuatu yang betul-betul bertentangan 180 derajat dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah, sehingga beda jauh antara ajaran jahiliyah dengan ajaran Rasul SAW. Salah satunya ini, ketaatan kepada pemerintah. Masyarakat jahiliyah menganggap itu kehinaan. Orang jahiliyah menganggap itu aib, gak mau dia tunduk kepada seseorang. Makanya mati dalam keadaan dia gak punya baiat. Bagaimana baiat, gak ada yang dia taati. Dan itu kebanggaan bagi mereka. Bagi orang jahiliyah dulu itu kebanggaan. Mati dalam keadaan gak ada yang dia taati, gak ada yang dia baiati sebagai pemimpinnya. Bagi masyarakat jahiliyah itu kebanggaan. Rasulullah balik, justru kebanggaan di dalam Islam dan kemuliaan, kehormatan dan iman, bahkan taat kepada pemerintah. Dan kamu mati dalam keadaan kamu taat kepadanya, punya baiat kepadanya, kamu yakini kamu punya kewajiban tunduk taat kepadanya selain dari kemaksiatan kepada Allah seperti yang telah lalu. Dan itu perintah Allah dan ajaran Rasulnya. Nah, di dalam hadis ketika Rasulullah sebutkan ini, mata mitatan jahiliyah, tentunya seorang mukmin takut dan tidak berharap ada padanya sifat-sifat yang menyerupai warisan dan kebiasaan jahiliyah. Dia akan menghindar, menjauh, menyelamatkan diri darinya. Dan dari keanehan dan kebodohan jahiliyah yang juga masih terus dijaga dan dilestarikan oleh sebagian orang, sama tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau patuh dan menganggap itu kehinaan, yang dia pilih malah menentang, yang dia pilih jalan untuk melawan dan memberontak kepada pemerintah yang ada, yang berkuasa. Dari kebodohan dan keanehan mereka, mereka tinggalkan ketaatan kepada penguasa yang mapan, pemerintah yang punya kekuatan, punya kemapanan, punya ini. Dia gak mau tunduk dan taat kepadanya. Lalu siapa yang dia taati? Dia lari ke sana, dia lari ke sini, gabung ke sana, gabung ke sini. Dia baiat dan dia taati orang-orang yang tidak punya kekuatan. Bahkan semu gak punya kekuasaan sama sekali. Fiktif. Dia baiati orang ini fulan, bersamanya di dalam hutan, lari dalam pengejaran ke sana kemari. Atau bahkan yang dibaiati orang yang di luar negeri sana jauh. Sesuatu yang subhanallah, di mana akal pikiran manusia, di mana akal pikiran mereka yang ada di depan mata dia punya kekuasaan, mapan, bisa melindungi, mengayomi dan seterusnya, dia gak mau taat, dia gak mau baiat. Yang dia baiati, yang dia taati, yang gak punya kekuasaan, gak punya sama sekali kemampuan, gak ada kemapanan, atau bahkan jauh dia gak bisa bertemu dengannya, bagaimana bisa melindungi dia dan mengayomi dia. Ya subhanallah, akal manusia rusak, hancur ketika orang meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi membawakan kepada kita hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami para sahabat bersama Rasulullah dalam suatu safar. Fanazalna manzilan, dan kami istirahat di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadhil wa minna man huwa fi jasharihi idnada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salat jami'ah fajtama'na ila Rasulillah faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatukum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tungkirunaha wa taji'u fitnah yuraqqiqu ba'daha ba'dha wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata' fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar rawahul muslim. Hadis ini disebutkan oleh Nawawi termasuk salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana terjadi seperti yang beliau telah kabarkan. Benar-benar realita yang ada, seperti persis yang Rasulullah telah kabarkan di dalam hadis ini. Kita lihat dari depan, dari awal hadis, Abdullah bin Amr bin As menyebutkan, ketika kami turun atau singgah di tempat peristirahatan dalam safar, di antara kami, karena banyak mereka sahabat, ada yang mulai merapikan tendanya ya, untuk istirahat, masang ini, masang itunya untuk tenda. Ada juga di antara kami yang membenahi senjatanya, ini panahnya, ininya dikencangkan, walhasil diurus senjatanya begini. Saat itu kemudian seseorang diperintah oleh Rasulullah dari sahabat untuk teriak menyampaikan kepada yang lain, as-salatu jami'ah, untuk sholat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, sungguh tidak ada satu nabi pun sebelum aku kecuali pasti menjadi kewajiban nabi itu, misi dia untuk menunjukkan umatnya kepada segala kebaikan yang nabi itu tahu itu baik bagi umatnya, berguna. Dan nabi itu pun pasti mengingatkan umatnya dari segala kejelekan yang nabi itu tahu itu jelek bagi umatnya, yang mencelakai mereka, yang akan mensengsarakan mereka dunia dan akhiratnya, pasti nabi itu akan ingatkan, tinggalkan oleh kalian, dijauhi oleh kalian, ini berbahaya, begini. Sehingga dua, segala kebaikan tidak akan tersisa, pasti semuanya telah nabi itu sampaikan, diajarkan. Segala kejelekan pun pasti nabi itu juga telah mengingatkan kepada umatnya untuk ditinggalkan. Dengan ini, nas yang begitu jelas, wadih, maka tidak ada celah sedikit pun untuk orang itu mengada-ngada dalam agama, untuk membuat-buat cara dan konsep baru, ajaran tambahan yang enggak ada dalam syariat. Karena kalau itu dianggap kebaikan, pasti nabi telah ajarkan, gak akan ada yang ditinggal. setiap kebaikan, dan itu semua nabi, bukan hanya Rasulullah SAW. Kalau itu baik, kalau itu bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah, surga, maka pasti nabi itu telah ajarkan. Tidak akan ada yang tersisa. Kejelekan pasti telah diingatkan oleh nabi itu. Maka kewajiban umat untuk mengikuti dan mentaati ajaran Rasulnya, mencukupkan diri dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul SAW. Cukup sudah bagi mereka, surga bagi mereka, selamat mereka dari neraka. Jangan menambah-nambah dari diri sendiri, jangan mengurang-urangi, jangan pula merubah-rubah. Ambil, terima, amalkan, ajari, pelajari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau sampaikan, umat kalian ini keselamatannya dijadikan di awal generasinya, itu para sahabat, afiyatuha, orang-orang yang selamat, selamat imannya, selamat akidahnya, selamat akhlaknya, selamat ibadahnya, mu'afa, terselamatkan, tidak ada fitnah di antara mereka, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada perpecahan di antara mereka, umat yang satu, generasi yang sangat solid, sangat mulia, sangat istimewa, para sahabat. Dan Rasul yang telah kabarkan, memang umat kalian ini afiahnya telah dijadikan pada generasi awalnya, beda dengan generasi-generasi berikutnya yang belakangan dan belakangan terjadi sekian fitnah, terjadi sekian perselisihan, banyak perpecahan, saling tuding, saling mengkafirkan, permusuhan, pembantaian, pembunuhan, sekian banyak sudah. Keselamatan ada pada generasi awal umat ini. Makanya Rasul katakan di akhirnya, ini masa-masa belakangan, di umat ini mereka justru tertimpa bala, cobaan. Ya tadi, banyaknya perpecahan, perselisihan, perbedaan, dahsyat di umat ini. Dan banyak perkara yang itu mungkar, kalian ingkari, ada di generasi belakangan umat ini. Di masa sahabat gak ada. Mereka satu, sehati. Nah, datang fitnah, sebagiannya melemahkan atau membuat tipis sebagian yang lain. Datang fitnah sehingga seorang mukmin berkata, di sini kehancuranku. Ini fitnah ini yang akan menghancurkan aku. Ternyata datang sesuatu yang melapangkan dia. Ini terangkat fitnah itu, alhamdulillah dia diselamatkan. Ternyata datang fitnah yang berikutnya. Di situ dia katakan, berarti yang ini yang menghancurkan aku. Menunjukkan seringnya datang fitnah bertubi-tubi, silih berganti, yang masing-masingnya orang menganggap di situ dia akan binasa. Ternyata datang yang lebih dahsyat dan lebih besar. Kemudian Rasulullah katakan, maka barang siapa yang ingin, dan perhatikan hadis ini, yang belakangan ini, yang potongan terakhir ini yang penting, dan semuanya penting, tapi ini yang terkait bab, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka di akhirat kelak, kalau kamu ingin diselamatkan, zahziha, dijauhkan dari neraka, diselamatkan dan dimasukkan surga, maka hendaknya ajalnya datang kepada dia, yakni dia mati, hendaknya dalam keadaan dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya pula dia bergaul dengan orang seperti dia senangi orang bergaul dengan dia. Kamu gak ingin ditipu orang, ya jangan nipu orang. Kamu gak ingin disakiti orang, ya jangan menyakiti orang. Kamu gak ingin dicela orang, ya jangan mencela orang. Hendaklah kamu pergauli orang seperti kamu ingin orang menggauli kamu. Kamu ingin dihormati, kamu ingin dicintai, kamu ingin disegani, kamu ingin tidak didolimi, orang adil padamu, orang jujur, dan seterusnya. Maka seperti itulah kamu hendaknya melakukan kepada orang lain. Wa kama tadinu tudan, seperti disebutkan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu kamu akan dibalas. Seperti apa kamu berikan kepada orang, seperti itu pula orang akan memberikan kepadamu. Wal hayat mudayana, dan seperti ulama sebutkan, hidup itu hutang piutang, layaknya hutang. Sama, kamu ngutangi orang, ngasih pinjaman, ini tak pinjemi 100 ribu, ya kamu akan dibayar 100 ribu. Kamu minjami orang 1 juta, ya kamu akan dibayar 1 juta. Seperti itu kehidupan. Kamu hormati orang, ya orang membayar, kamu juga akan dihormati. Kamu jujur, kamu gak nipu, ya orang pun gak akan nipu pada kamu. Tapi kalau yang kamu hutangkan itu tipuan, kamu nipu orang, ya kamu dibayar, akan ditipu juga oleh orang. Kamu mencela orang, menyakiti orang, tutur katamu, perbuatanmu, zalim kepada orang, itu hutangmu. Orang pun akan bayar kamu, kamu pun akan dizalimi, kamu pun akan disakiti, dan seterusnya. Lalu Rasulullah sebutkan, dan barang siapa yang baiat kepada seorang imam, pemimpin, pemerintah yang berkuasa, dan telah dia berikan tangannya, yakni baiat, untuk taat, patuh kepada pemimpin itu, wa thamarata qalbi, dan hatinya, dia telah berikan kepadanya, dia hormati pemimpin itu, dia muliakan, maka hendaklah dia taati pemimpin tersebut, penguasa tersebut, hendaklah dia taati semampu dia. Kalau datang yang lain hendak merebut kekuasaan yang telah ada di penguasa yang sebelumnya, maka bunuhlah yang hendak merebut tersebut, perangi. Hadis di Sahih Muslim. Hadis ini azim, termasuk hadis yang sangat agung, yang mengingatkan kita tentang pentingnya seorang mukmin itu mentaati pemimpinnya yang berkuasa, bahkan dalam rangka ketaatan tersebut Rasulullah katakan jika datang ada yang lain merebut kekuasaan itu, perangi. Artinya tolak ajakan kekuasaan pada diri orang yang kedua ini. Dia ingin jabatan, dia ingin kekuasaan, dengan sebisa mungkin. Ini kalau bisa dinasehati, dinasehati. Bisa diingatkan, diingatkan. Gak cukup dengan itu, ya dengan ancaman, dengan ultimatum, dengan ini. Sehingga kalaupun perkaranya mentok, mau tidak mau orang ini gak bisa dihentikan kecuali harus dengan diperangi, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, maka ya cara itu yang akan diambil. Maka boleh orang ini dibunuh, tadi yang datang mengajak dan menyuruh orang untuk baiat padanya, padahal sudah ada penguasa, sudah ada pemerintah yang sah, berdiri tegak, punya kekuasaan yang mapan, datang mencela pemerintah yang ada. Wah, ini begini, begini, begini. Lalu dia menyeru, taati saya, angkat saya sebagai pemimpin kalian. Dia mungkin punya pasukan sekian orang. Ini yang Rasulullah perintahkan untuk dihentikan, yang datang belakangan ini, dengan cara sebisa mungkin. Kalau memang harus dibunuh, ya harus dibunuh, agar tidak merusak ketaatan kepada penguasa yang sebelumnya ditaati, dihormati, agar tidak terpecah. Kalau enggak akan terpecah, akan terjadi dualisme, akan terjadi persekutuan, dan itu tidak mungkin dalam satu negara, dalam satu daerah atau kekuasaan. Ada dua penguasa, yang satu kepada dia kekuasaan itu, yang ini juga kepada dirinya. Harus satu jamaah, satu jamaah, satu kepemimpinan kepada seorang imam, seorang pemimpin. Dan tidak ada tebusan, tidak ada doman yang harus diberikan kepada keluarga korban. Jika orang ini sampai dibunuh tadi misalnya, diperangi, tangkap sampai terbunuh, ya sudah, nyawanya sia-sia. Syariat tidak memberikan perintah untuk misalnya diganti 100 ekor unta diberikan ke keluarganya, enggak. Mati ya sudah mati, karena dia yang salah, karena dia yang zalim, menyeru kepada ketaatan pada dirinya, sementara telah ada penguasa yang sebelumnya yang memimpin kaum muslimin. Asyahid di dalam hadis seperti Nawawi sebutkan, hadis ini merupakan sunnah yang begitu agung dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan ini terjadinya seperti Abdullah bin Amr sebutkan, di kala terjadi kusuf, ada gerhana waktu itu, makanya dipanggil sahabat, as-salatu jami'ah, dikumpulkan untuk sholat berjamaah. Al-Muhim, sampai kemudian mereka sholat, setelah itu wasiat penting, wasiat-wasiat agung Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, yang itu juga tentunya kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang benar-benar mengharap dan ingin keselamatan dirinya, berharap agar dia diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga, maka dia akan perhatikan wasiat-wasiat Rasul ini. Dan itu mudah, walhamdulillah, bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit. Hendaknya dia mati, ini dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini semakna dengan ayat yang Allah sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam. Ya, ini istiqomahlah di dalam Islam itu, dalam ajaran Islam, dalam syariat Allah, sehingga ketika ajalmu menjemput, kamu tetap di atas ketaatan itu dalam syariat istiqamah. Begitu pula ini, hendaknya kematian datang kepadamu dalam keadaan kamu tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hendaknya kamu dalam keadaan baik di dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada yang kamu zalimi, tidak ada yang kamu sakiti. Dan yang terakhir di dalam hadis, berarti perkara-perkara ini penyebab utama orang itu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga. Iman kepada Allah dan dari akhir, dan itu modal utama. Kedua, bermuamalah kepada orang dengan baik, tidak mendzalimi, tidak mencela, tidak menghina, tidak menyakiti dan seterusnya. Baik terhadap nyawa, harta dan kehormatan mereka, tidak ada yang dia zalimi sedikit pun. Dan yang ketiga, dia taat kepada pemerintahnya. Dia taat kepada orang yang berkuasa atasnya. Dia berikan hatinya, dia cintai dan dia hormati, dia muliakan. Dia tidak melepas ketaatan itu, tidak menentang dan melawannya, tidak membangkang dan tidak pula melakukan sesuatu yang merusak bentuk ketaatan kepada penguasanya. Tiga ini sebab utama orang masuk jannah dan diselamatkan dari neraka. Pilih mana yang kamu inginkan. Makanya Rasulullah katakan, yang ingin yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah. Kamu ingin diselamatkan dari neraka, kamu ingin dimasukkan surga, tiga ini jaga, amalkan olehmu. Atau kamu na'udzubillah tidak ingin, kamu gak ingin diselamatkan dari neraka, kamu tidak ingin dimasukkan surga, ya tinggalkan ketiganya. Kamu langgar ketiganya, jangan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang itu yang kamu kehendaki, zalimlah kepada orang dan jangan taat kepada pemerintahmu. Bencilah mereka, caci makilah mereka, provokasilah kepada orang untuk mereka benci dan musuh kepada pemerintah, lawan dan berontaklah kepada mereka kalau kamu tidak ingin dijauhkan dari neraka dan tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Pilihlah, pilihan ada di depanmu, tinggal kamu ambil yang mana. Sahabat Rasul SAW begitu tahu ayat, begitu tahu hadis, langsung mereka pegang, mereka amalkan. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, seorang ummul mukminin, istri Rasul yang mulia, ketika beliau ditegur, kenapa anti enggak haji, kenapa anti enggak umroh, kata beliau, alhamdulillah aku sudah pernah haji, aku sudah pernah umroh. Sementara aku mendapati Allah telah memerintah kepada mukminat, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diperintah wanita untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya. Maka kata perawi, demi Allah aku mendapati Sauda tidak pernah keluar dari kamarnya, tidak pernah keluar dari rumahnya, sampai terakhir beliau dikeluarkan dari rumahnya ketika jenazahnya yang dikeluarkan. Ini sampai dia meninggal. Betul-betul dijaga perintah Allah. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu perintah Rasulnya, dia amalkan sudah. Tinggallah di dalam rumah, ya tinggal beliau dalam rumah. Sampai dikeluarkan ketika sudah menjadi jenazah. Radhiyallahu ta'ala anha, begitu seharusnya setiap mukmin wafaqakumullah limaa yuhibbu wa ridha wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.